Rasulullah menyebutkan abad ke-14 Hijriah. Kalau abad 14 Hijriah ya di zaman kita ini. Bukan abad ya, Rasul menyebutkan di kurun waktu 14-an. Bisa jadi tahun 14-an. 14 Hijriah, berarti zaman kita kan? Nah, beliau menyebutkan akan muncul yang orang-orang atau manusia menyebutnya kucing besar. Dari negeri yang berkaca. Orang-orang menyebut negeri mereka Rus atau Al-Rus. Dia akan muncul dan membawa petaka bagi umatku di Syam. Kira-kira negara mana ini? Kalau disebutkan Rus atau Al-Rus, mungkin adalah Rusia. Lalu siapa yang disebut dengan kucing besar ini? Disebut kucing, tapi dia besar. Disebut kucing berarti kecil orangnya, tapi gaungnya besar. Saya menganalogikan dia, apa yang disabarkan Rasulullah ini adalah Vladimir Putin. Yang ternyata Vladimir Putin punya sebuah mimpi besar untuk membangun kembali Rusia Raya. Dia berencana akan membangun Rusia Raya mengalahkan apa yang pernah diraih oleh leluhur mereka. Bahkan dia ingin berkuasa lebih hebat daripada Gorbachev mungkin ketika Uni Soviet masih ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga menyebutkan satu ratu yang berkuasa di wilayah Rom. Yang mana ratu ini sangat ditakuti dan dia akan menjadi penebar petaka di seluruh dunia. Di mana setiap langkahnya itu akan menimbulkan jejak yang berdarah-darah. Rasulullah menyebutkan Amrikia. Ya, Rasulullah menyebutkan Amrikia. Maka analoginya tidak lebih kepada Amerika yang kita tahu roadmap yang berdarah-darah. Baik di Irak, di Afghanistan, di Somalia, ya, bahkan di negara-negara Asia juga. Ya. Bapak Ibu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah lewat melalui Abu Hurairah ini sekarang sudah tampak di hadapan kita. Ada lagi satu bangsa yang justru ini akan menjadi penguasa dunia, nampaknya, mengalahkan Bani Israel. Ada satu sosok pemimpin yang juga Rasulullah sebutkan, berasal dari negeri yang Rasul menyebutnya Turka. Rasul menyebutnya Turka, yang kita akan berperang melawan mereka. Yang saya kalau membacanya sekarang pun pertaruhannya agak berat, mungkin seperti Abu Hurairah. Saya agak berat menyebutkannya ini. Sebutkan jangan. Sampai-sampai Rasul menyebutkan dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. La taqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi. Hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa. Sigorul a'yun, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zumfal unuf, hidung mereka pesek. Wawujuhum kalajanil mutraqah, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Kira-kira bahasa mana ini? Ya. Yeah. Nah, Rasulullah menyebutkan itu. Bapak Ibu yang mati Allah SWT. Nah, bangsa ini nampaknya sudah selangkah lebih maju mengalahkan ambisi Zionis Yahudi menguasai dunia. Kalau ini sudah jelas Rasulullah, bahkan Allah nyatakan mereka. Satu bangsa yang nampaknya, insya Allah mudah-mudahan kita menyaksikan kehancurannya. Insya Allah. Seorang dokter dari Gaza, Palestina menyebutkan dalam buku yang tulisan yang pernah dibukukan. Beliau membuat tulisan ini ketika di Aljazair, lalu ke Lebanon. Nah, di Lebanon beliau membukukannya, judulnya Kehancuran Israel di tahun 2022. Betulkah Israel akan hancur di tahun 2022? Nantikan pembahasannya setelah salat Isya berjamaah. Jangan kemana-mana, tetap di Al-Mutakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.

Bapak Ibu rahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbi wa mawalah. Masyaallah kana wa sallam yakun wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi ya tadi muhtadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya yuradina min taqwallah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Wa taqwa ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul adil amin la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqi la yadurruhum man khurimati Allah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa bil khusus kepada ta'mir masjid Al-Mutaqin. Para sepuh para tokoh yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu rahimati Allah, tadi kita sudah menyinggung satu pemberitaan yang disampaikan oleh Abu Hurairah sebelum beliau wafat, di mana beliau menyebutkan beberapa bangsa yang pada intinya akan muncul dengan kezaliman mereka di akhir zaman, yang ternyata Rasulullah sudah menyebutkannya, yang oleh Abu Hurairah disampaikan di masa akhir menjelang wafatnya. Kalau saya tulis bangsa-bangsa tadi, ini saya pakai whiteboard. Whiteboardnya apa tidak di tengah saja? Di tengah apa mau di sana? Kalau di sana, ibu-ibu terlihat tidak? Tidak terlihat, ya. Dan di huruf? Oh iya, ada yang di huruf. Boleh. Sebelah-sebelah, kan? Ya, agak aksen aja. Agak mundur aja mungkin. Iya, agak mundur aja, Mas. Iya, sip. Baik, kelas ini gak apa-apa ya. Yang pertama tadi Rasulullah menyebutkan bangsa yang dipimpin oleh seekor kucing besar. Dia ternyata punya mimpi besar untuk menciptakan Rusia Raya. Iya, ada Vladimir Putin di sana. Yang mana dia pun akan menebar petaka dan bencana bagi umat Islam di akhir zaman. Kita tahu bagaimana kekejaman Rusia atau Uni Soviet terhadap kaum muslimin yang ada di Kosovo, yang ada di mana? Di Chechnya. Saat itu ketika Chechnya baru berumur 1 tahun, presidennya Muhammad Zokar Dudayev itu pun meninggal bersama beberapa pasukannya. Saat beliau ngobrol di panggung, maka sinyal itu sampai kepada pemerintah Rusia, lalu Rusia buru-buru banyak menebarkan petaka juga, di mana Rasulullah menyebutnya ratu besar Amerika. Iya, luar biasa, ternyata Rasulullah menyebutkan demikian, Amerika, dan Rasulullah menyebutnya ratu besar. Sebentar, patung Liberty itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Rasulullah menyebutnya ratu, kan, ratu besar, dan itu kebanggaan rakyat. Di mana kita mendengar apa yang dikatakan oleh Donald Trump sebetulnya menguntungkan keberadaan Yahudi. Yahudi sedang membutuhkan legalitas kepemilikan Yahudi atas Yerusalem. Kenapa Yahudi membutuhkan itu? Agar Yahudi punya legalitas untuk segera mengklaim kalau Yerusalem itu adalah ibu kotanya, maka mereka berhak untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Itu yang mereka inginkan. Kenapa mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa? Karena mereka akan membangun di atas puing Masjidil Aqsa itu adalah Bait Solomon, bait suci mereka, yang harusnya sudah berdiri sejak 2001, sejak WTC dihancurkan. Karena hakikatnya WTC dihancurkan, itu merupakan ritual human sacrifices yang dilakukan oleh global elite antara Yahudi dan Amerika, yang ini menguasai dunia di milenium ketiga. Dengan satu frame yang mereka buat, The New World Order, tata dunia baru. Baik, nah Donald Trump pernah mengatakan, "Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel." Jika itu dikatakan jalan meniti jalan menuju West Bank, tepi barat, itu kalau mentok pertigaan, ke kanan itu Ramallah. Nah, Ramallah ini akan menjadi ibu kota Israel. Ke kanan itu akan menjadi wilayah Palestina yang ibu kotanya Ramallah. Kalau ke kiri, itu kita akan ke West Bank, akan ke tepi barat, ke Yerusalem, Al-Quds, yang itu menjadi ibu kota Israel, Yerusalem, dan itu wilayah Israel. Nah, artinya kita akan kehilangan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa ini mereka kuasai, mereka akan segera membangunnya menjadi Bait Solomon yang sebetulnya mereka harus sudah menghancurkannya. Tapi qadarullah, Allah masih menjaga Masjidil Aqsa ini. Nah, nanti kita bahas lebih panjang lagi. Yeah. Ini Yahudi di bawah pimpinan Benyamin Netanyahu. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan sebuah negara yang tadi kita bahas di akhir. Itu negara yang kata Rasulullah akan diperangi oleh kaum muslimin. Yang mana Rasulullah menyebutnya Turka, bukan Cina. Kalau Rasul menyebut Cina, berarti itu adalah komunitas negara muslim. Rasulullah pernah memerintahkan utlubul ilma walau bisin. Jadi bangsa yang kita kenal dengan nama Uyghur, Turkistan, dan Turkmenistan. Uyghur. Makanya mereka muslim. Dan kalau tidak salah, justru dari ulama Sin inilah Utsman bin Affan mendapatkan kertas untuk membuat mushaf Quran yang pertama. Makanya Rasul memerintahkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Adapun Cina yang kita sebut hari ini, Rasul menyebutnya Turka. Kita akan memerangi Turka, Turki. Ya, atau kita menyebutnya Mongol, Mongolia. Dan mereka inilah keturunan dari Ya'juj Ma'juj yang pertama. Makanya ciri-ciri mereka, sikola ayud, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zungfal unuf, hidung mereka pesek. Peseknya ukuran Rasulullah, bukan ukuran kita. Karena Rasulullah mancung. Kenapa? Cina punya proyek sekarang, obor, one bed, one road. Ya sebetulnya, tinggal menunggu Indonesia. Kalau Indonesia sudah jatuh, maka Asia akan jatuh ke tangan mereka. Tapi mereka kehilangan Selat Malaka. Sepertinya, karena Selat Malaka yang menjadi pintu gerbang untuk memasuki Asia dan Indonesia, ini sekarang dikuasai oleh Eropa. Mendengar langsung dari orang Aceh. Kalau di Aceh sekarang sudah ada pasukan sana, dan itu berada di Rukun Hajar Aswad. Betul? Tidak jauh dari Rukun Hajar Aswad. Nah, saudara kita ini bertanya, Ustaz, kira-kira apa hikmah dari peristiwa ini? Nah, saya menyampaikan bahwa saya pernah membaca tanda dari Imam Mahdi akan datang. Itu adalah darah tercecer di mataf tempat kita tawaf dekat ke Ka'bah. Dan itu darah sudah terjadi. Yang kedua, saya jawabkan pada beliau terkait dengan Ka'bah itu sendiri. Kita tahu bahwa yang namanya Ka'bah ini berbentuk bujur sangkar ya. Betul? Artinya memiliki empat sudut, memiliki empat rukun. Ka'bah memiliki empat rukun. Nah, kalau kita lihat, ini rukun Hajar Aswad. Di mana di rukun inilah tiang ini ada Hajar Aswad. Tiang ini adalah rukun Yamani. Disebut rukun Yamani karena rukun ini sudutnya mengarah ke Yaman. Dan yang ini ada Suriah, Lebanon, Jordan. Yang ini rukun Iraki. Disebut rukun Iraki karena sudutnya mengarah ke Irak, ke Irak. Betul? Nah, baik. Bagaimana kondisi negara-negara yang ditunjukkan oleh tiga rukun ini? Yaman. Sudah berdarah-darah belum? Sudah. Ada Syiah Badruddin Al-Khawti. Dia pimpinan Syiah yang tadinya Zaidiyah, dia berubah menjadi Rafidah. Lalu dia memimpin kudeta menggulingkan penguasa Yaman pada saat itu. Ini dimulai sejak 2010. Ya, ini yang membuat saya batal tidak jadi melanjutkan studi saya di Yaman ya, sehingga saya kembali dan tidak melanjutkan lagi. Nah, kemudian ini Syam, Palestina, Suriah. Sudah berdarah-darah belum? Sudah berdarah-darah. Mengarah ke Irak. Irak, pasukan Amerika hanya karena isu yang mereka ciptakan tentang teroris Al-Qaeda yang katanya kemudian dilindungi dan dibantu oleh Saddam Hussein. Ini rukun Iraki menghadapi Irak, di mana di Fallujah Amerika pernah membantai kaum muslimin yang baru dua rakaat mereka dibantai. imamnya mencoba berdiri lagi dari dinding, kemudian diberondong lagi. Mereka masuk ke dalam Fallujah, satu masjid tadi, tanpa membuka sepatu. Ini di Fallujah, lalu di Rabi'ah, lalu di Baghdad sendiri, Bapak Ibu. Saya tidak bicara semua apa yang saya ucapkan ada di sini. Yaman, Palestina, Suriah, dan Irak. Ada semua di sini, Bapak Ibu. Dan mereka sudah berdarah-darah. Nah, jika yang di Rabi'ah ini sudah berdarah-darah, baik Yaman, Suriah, Palestina, dan Irak, lalu bagaimana dengan rukun yang satu ini? Rukun Hajar Aswad, kira-kira mengarah kemana? Mengarah kemana? Ke? Baik, kita lihat. Jangan-jangan mengarah ke Bogor. Betulkah mengarah ke Bogor? Kita lihat. Kita coba pantau dari udara. Kira-kira sudut ini mengarah kemana? Kemana, Pak? Ke gedung Bawaslu? Oh, ke gedung Bawaslu katanya. Oh iya, kemarin berdarah-darah ya, 21-22 Mei. Baik, kemana Bapak Ibu? Kemana? Ke Aceh. Sudah terlihat. Kemana? Aceh ya. Nah itu kalau diteruskan Pak, kalau diteruskan itu se... Tuh, ke sini Pak. Ke Bogor. Baik. Nah itu bangsa. Ya Pak Cimahi, Cipageran. Ada satu jamaah yang kemudian menghampiri saya setelah selesai kajian. Sambil belum meyakinkan saya, Ustaz demi Allah, suami saya dan anak saya itu sedang berada di Tangerang. Mereka malam Rebo kemarin telepon saya, kalau mereka melihat ada komet berwarna hijau melintas di laut Tangerang. Pernah melihat saya? Ah, ada. Sementara yang saya tahu, salah satu tanda dari kemunculan Imam Mahdi, itu sebagaimana tanda lahirnya para nabi, bahwa kemunculan mereka ditandai dengan melintasnya komet berwarna hijau melintas di atas langit kalian. Subhanallah, ini sudah ada kemarin di Tangerang. Artinya komet ini melintas di Indonesia. Berarti kemunculan Imam Mahdi terkait dengan banjir darah yang terjadi di tanah air beta. Baik. Bapak Ibu kembali ke sini. Ya, Turki atau Mongolia atau kita kenal sekarang Cina. Ya. Satu lagi perang sekalian. Oh, ada dua lagi. Satu lagi. Suriah. Iran. Tentang Suriah. Akan ada seorang raja di sebuah negara yang namanya, nama tempat di mana dia berada pertama kali, sama dengan Amerika menangkapnya. Nanti saya perlihatkan. Yang pada akhirnya Amerika merasa bersalah, ternyata Saddam tidak pernah terlibat. Nanti saya perlihatkan faktanya. Kemudian, saya teringat kepada kabilah. Jadi namanya itu adalah nama kabilahnya. Di mana kabilah ini terkenal dengan kabilah yang mereka berani menghabisi siapapun yang menentang mereka. Ada seorang pemimpin di wilayah Suriah yang bernama Asad. Asad ini artinya singa. Dia berasal dari kabilah Asadiyah. Yang perilakunya sama dengan namanya. Kira-kira siapa namanya? Bashar al-Asad. Saddam liman aradah, menghabisi siapapun yang menentangnya. Dialah yang kemudian nanti akan diperangi oleh Imam Mahdi. Kami kirimkan pasukan sejumlah 300 orang yang kemudian Allah tenggelamkan. Wa yaftahullah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Bikin. Ingat Rasulullah pernah menyebutkan akan ada 3 orang putra mahkota yang akan rebut kekuasaan setelah matinya seorang raja. Sumala yasuri ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena muncul Imam Mahdi. Di zaman Ali bin Abi Thalib. Ternyata Rasul menyebutkan bahwa pasukan Dajjal bersembunyi di Persia. Isfahan. Itu yang pernah sekalian. Baik. Sumatazuna Dajjal wa yabtuhu Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Namun sebelum Dajjal diperangi, Rasulullah menyebutkan kita akan berperang dulu melawan Bani Rum. Ketika itu Bani Rum menguasai Eropa, menguasai Turki. Turki yang kita maksud sekarang, Rasul menyebutnya tidak Turki, tapi Konstantinia. Rasul menyebutnya Konstantinia. Latuftahannal Konstantinia. Sungguh Konstantinopel, Konstantinia akan dibebaskan. Pada ni'mal amiru amiruha. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinia. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Siapa yang memimpin pembebasan itu? 800 tahun kemudian muncul sosok 830 tahun kemudian Rasulullah. Dia adalah sebaik-baik pemimpin di dunia. Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22, dia menguasai 21 negara. Dan negara yang terakhir juga saya adalah Konstantinopel. Beliau rebut dibebaskan dari Bizantium Timur Romawi. Nah, nanti akan dikuasai Konstantinopel oleh Eropa. Hum testamiuna tata samanina royah. Di mana Eropa Bani Rum, mereka akan bersekutu di bawah 80 panji, 80 bendera. Artinya 80. Likuro rayatin isna asyara alaf junudan. Setiap bendera itu 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah Bani Rum yang menguasai Turki? Kali 80. 960.000, 1 juta orang akan menguasai, 1 juta pasukan akan menguasai Turki. Pertanyaannya, jika itu terjadi memang di zaman kita, lalu kemana Erdogan? Nah, perang inilah, melawan Bani Rum inilah, perang di mana kita menggunakan, mana Bani Rum, perang menggunakan nuklir. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana gambaran dunia ketika perang nuklir terjadi. Boleh saya perlihatkan? Para sekalian, ini kita sedang memerangi elit global dunia. Tapi nanti kita bahas satu-satu ya, kita bahas kehancuran mereka satu-satu. Tapi semuanya sudah saya sebut sebetulnya. Pertama Rusia, kedua Amerika, ketiga Israel, keempat Turki atau Mongolia maksudnya Cina sekarang, yang kelima Syam, Suriah, Basar Asad. Betul Basar Asad? Kelima Persia. Kita bahas ya, Pak. Yang pertama kita bahas mana? Yang ini satu kubu. Dengan ini. Dan juga dengan ini. Dengan ini. Dan ini juga satu kubu. Yang ini kemudian diperangi berikutnya. Dan ini diperangi berikutnya. Yang pertama kita bahas kubu yang pertama. Dulu. Ya, Rasulullah SAW membahas, menceritakan Zainab binti Jahsyin, ini saya perlihatkan dalam sebuah hadis. Ini kembali terlihat di Tangerang. Ya, komet berwarna hijau. Pertanda Al-Mahdi akan dilahirkan. Gimana? Ya. Ya. Yang pertama saya lihat tahun 2015 itu di Filipina. Ada saya pernah menyimpan datanya. Filipina. Ya, baik Bapak Ibu, ini saya perlihatkan di sini. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana anzalash anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqadha min naumi," bahwasanya Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, "wa huwa yaqul," dan beliau bersabda, "La ilaha illallah." Tidak ada Tuhan selain Allah. "Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba." Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj misna hadhi, telah terbuka lubang ya'juj ma'juj sebesar ini. Rasulullah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Kalau sebesar ini 14 abad yang lalu, hari ini tiada hijab antara mereka dengan ya'juj ma'juj. Ya'juj ma'juj adalah satu bangsa yang ternyata namanya bukan dari bahasa Arab, itu dari bangsa Cina. Bangsa Cina sekarang maksud saya. Ya. Ya'juj diambil dari kata ya dan jauh bangsa. Ya Asia Jauh bangsa. Jadi Ya'juj atau Ba'juj, Ya'juj bangsa Arab. Ya, itu artinya bangsa Asia. Ma' artinya pasukan berkuda, Jauh bangsa. Jadi Ma'juj atau Ma'juj adalah pasukan berkuda. Sebutkan bahwa NASA memprediksi akan adanya benturan antara meteor dengan atmosfer bumi. Jadi atmosfer bumi. Jadi tidak menyentuh bumi, hanya berimpas, artinya bersinggungan dengan atmosfer bumi, tapi efeknya dahsyat terhadap bumi. Ya. Dengan atmosfer bumi pada tahun 2019 yang menjadi ancaman serius bagi planet bumi. Disebutkan juga bahwa benturan itu akan mengakibatkan suhu bumi memanas, kebakaran hutan, dan terbentuknya awan debu tebal yang membuat bumi gelap selama 1 bulan. Rasul menyebutkan dahon menutup bumi selama 40 hari. Gelap bumi sehingga siang tidak, malam pun tidak. 2019, atau beren aja nanya. Disebutkan di media sosial bahwa kutipan berita ini kerap disangkut-pautkan dengan datangnya akhir zaman atau kiamat. Bahkan ada beberapa yang menyebarkan bahwa kiamat akan terjadi tahun 2019. Tidak. yaitu tidak terjadi. Maaf, kita sudah membahas tanda-tandanya yang 10 tanda besar ini belum terjadi. Hal ini membuat masyarakat tersadar ingin mencari tahu kebenaran tentang isu ini. Kenapa? Karena ini sangat berkaitan erat dengan saudara-saudara kita yang belum pada menikah. Kasihan loh, kalau besok kiamat ibu pada nikah. Oh, ada yang tersenyum juga rupanya. Belum pada nikah sudah sana. Kang, udah nikah belum, Kang? Itu ada yang belum nikah juga, eh. Baik, kalau saya sih baru satu. Kan sunahnya empat ya, Pak ya. Kok jadi kesitu, maaf. Jadi malu saya. Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah. 2015, saya pernah mendapatkan data yang luar biasa. Bukan, mau nyebut ini teringat sesuatu. Sebetulnya isu ini bukan sebuah teori yang jauh dari kebenaran, Bapak Ibu. Saya sudah merasakan efeknya. Baik, sebelum 2015, 2011 saya sudah menyimpan data adanya fenomena yang di Indonesia tidak viral. Karena berita ini terseret, tersingkirkan oleh berita yang sedang viral saat itu. Ternyata berita ini tersingkirkan oleh berita ini. Apa itu? Mohon maaf saya kesana kemari ya. Beginilah pembahasan akhir zaman. Anu hiji disinggung, lu ya kasinggung mungkin. Ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah menyaksikan ini? Mudah-mudahan pernah. Kalau pernah berarti sama dengan saya, artinya saya tidak membuang. Ini terjadi di Amerika 2011. Early Maret 2008. Ini pagi hari, orang-orang sudah berada di gedung pencakar langit. Maka mereka kemudian keluar karena menyaksikan satu peristiwa yang mungkin dalam hidup kita baru pertama kali terjadi. Berarti kan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat itu Amerika sedang berada di musim salju ya Bapak Ibu. Ini adalah matahari yang selama ini menyinari kita. Sedangkan betul-betul ini matahari yang selama ini menyinari kita. Lalu yang satu ini apa? Sampai mendekat ke matahari kita. Di Taiwan itu terlihat mendekat. Rusia juga sama memberitakan, Russian Today. Tapi di Indonesia, jangan diberitakan. Kalau ini diberitakan, nanti URB berat. Ya, pertanyaannya, ini apa ini? Ini benda langit apa? Kok terang seterang matahari? Ini di Amerika, kemudian di Taiwan terlihat ya. Taiwan justru ramai sekali. Ini menjadi berita yang topik trending topik luar biasa. Lagi-lagi di Indonesia, dia. Second Sun, as seen in Asia, late February or early Maret 2011. Efeknya adalah pasang surut air laut. Maksudnya air laut pasang. Dan ini dimanfaatkan oleh kaum bohemian global elite untuk menghancurkan Jepang, mempercepat isu perang dunia ketiga. Dimanfaatkan oleh HAL, High Frequency Active Ultraviolet Research Project. Mereka menghancurkan Jepang. Setelah terjadi global tsunami dan gempa bumi Jepang. Pernah mendengar itu? CNN memberitakan. Awalnya saya lihat liput, begitu saya mengetahui ada tsunami Jepang, langsung saya liput itu. Liput lagi, film-film saya kumpulkan, ada film yang... berikutnya, the earthquake, Japan's earthquake point, 8.9 earthquakes in Japan, caused by HAL. Itu tulisannya. Jepang dan CNN tahu, kalau tsunami Jepang dan gempa Jepang itu bukan alami. Tapi digunakan oleh Amerika. Penyebabnya apa? HAL. Hologram, Iron Dome. Yang tugasnya, fungsinya adalah menghancurkan rudal Rusia ketika perang dunia ketiga. Hologram itu meledak. Tidak jatuh ke daratan Amerika. Sekarang dimodifikasi dengan sedemikian hebat. Bahkan mereka bisa menciptakan kontrol cuaca. They can create the weather control. They can create the earthquake and tsunami. Mereka bisa menciptakan cuaca. Dajjal punya kecerdasan 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dan fitnah yang dia kemukakan bukan level manusia, level Tuhan tanda petik. Karena dia mengambil alih apa yang menjadi hak Tuhan. Makanya dia datang mengaku Allah. Dialah yang berada di balik layar yang menggelarkan semua rekayasa konspirasi yang digerakkan oleh global elit di dunia. Para pemimpin negara-negara itu. Yang tidak lama lagi kita akan lihat kehancuran mereka. Kita hitung angka kehancuran mereka satu-satu. Pemuda. Untuk menunjukkan insya Allah Indonesia yang dimaksudkan Rasulullah dalam hadis merah putih yang Rasul sebutkan. Betul? Allahu Akbar. Maka dari itu kami bersama wan umbah kami akan keliling Indonesia. Dan insya Allah bahkan mudah-mudahan tahun ini saya bisa ke kedua negara. November nanti kita akan ke Mesir. Kita akan ke Palestina dan Jordan. Melihat bagaimana kita berjuang bersama mereka. Karena kita akan hijrah ke Palestina. Insya Allah Palestina kita akan hijrah. Dan Suriah insya Allah. Ada yang mau ikut? Silakan. Kami tidak menebar terorisme, tapi kami berkeliling dunia, maksudnya bersafar dengan niat mengikuti jejak para Nabi dan Rasul. Saya tidak pernah mempublish ini di media. Ya Bapak Ibu yang mau ikut silakan, buat November tanggal 5. Kita akan ziarah plus Mesir, Jordan, dan Palestina. Kita akan kajian di tempatnya langsung di negeri para Nabi dan Rasul. Ya, supaya Belanda luar biasa pesat pertumbuhan Islam. Baik, saya tidak bisa itu lagi, mohon maaf Bapak Ibu kesana kemari. Gravitasinya lebih besar daripada bumi. Nah, ketika dia mendekat, dia tidak nabrak bumi, hanya mendekat saja ke galaksi, ke tata surya kita. Ketika dia mendekat, nah bumi mengalami perubahan. Apa itu? Yang pertama terjadi adalah polar shift, pergeseran kutub. Terjadinya pergeseran kutub, di mana utara berpindah ke bergeser, selatan bergeser. Efeknya apa? Akan terjadi perubahan iklim di global di seluruh dunia. Ini yang disebut dengan bencana kataklismik yang efeknya mendunia. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau bumi datar. Saya tidak bisa memahami ini kalau bumi datar. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah? Jadi kalau ada isu terkait dengan akidah kita, kumpulkan semua dalil, jangan berpegang pada satu dalil. Nanti kita akan paradoks, kita akan parsial memahaminya. Jadi, apakah saya termasuk komunitas anti-flat earth? Kalau saya, sampai hari ini, masih meyakini bumi bulat. Walaupun Ustaz Zulkifli mengatakan bumi datar. Silakan. Tapi kami tetap bersama kok. Kami tidak berpisah. Betul? Nah, berjamaah yang harus kita pegang. Betul? Ya, silakan. Ada komunitas flat earth di sini. Silakan. Ada beberapa dalil yang di timur, maka dia azan subuh. Pagi itu dia sudah bangun. Sudah tahajud. Sudah zikir, sudah baca Quran, bahkan hampir satu juz, kok Kang Fajar tidak juga keluar? Kebetulan timurnya ke sana ya? Nah, mereka, mana Kang Fajar nih? Saya sudah baca Quran, tapi juga nggak ada. WA tadi centang-centang aja nih, kemana ini Kang Fajar nih? Dia berpikir mungkin dia bangunnya terlalu gasik, maka dia tidur lagi. Semesta ikhoto, walam yajidus samsa, walam yajidus fajar. Lagi busham sefil masrik. Dia bangun lagi untuk kali yang kedua, tapi timur masih gelap. Fajar belum juga terbit. Kemana? Itu Kang Fajar, itu kemana? Lalu dia tidur lagi. Dan ketiga kalinya dia terbangun dengan gundah gulananya manusia. Kenapa? Ketika dia bangun, ternyata sudah terang. Allahu Akbar, geninggus, caam. Saya cacat subuh, itu kemana? Tapi dia terang. Kenapa orang-orang ribut? Begitu dia keluar masjid, dia baru tahu kalau matahari terbit dari timur. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini dia. Baik, efek berikutnya apa yang terjadi? Terjadinya pertukaran dan perubahan musim. Ah, Bapak Ibu, terjadi climate change. Ini yang mengakibatkan terjadi perubahan musim dan cuaca tidak bisa lagi dipegang secara perkiraan yang konstan. Sekarang sudah bisa ditaksir lagi, diperkirakan. Baik, saya perlihatkan salah satu tandanya. Efek dari pergeseran inilah terjadi perubahan musim terutama di Jazirah Arab. Saya perlihatkan ini Bapak Ibu sekalian. 2018 bulan Desember. Saat membawa jamaah umroh. Saat itu kita mendarat di Jeddah, King Abdul Aziz. Dari Jeddah ke Madinah dulu. Sepanjang perjalanan Madinah ini yang terjadi Bapak Ibu. Saya istighfar sekali-kali, bertobat dan bertasbih menjawab Allah. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu saksikan? Adakah terlihat Arab yang tandus, bergurun pasir, kering? Australia mengalami musim panas terburuk. Laut dangkal di Australia membeku, bahkan membeku, mendidih, sehingga ikan-ikan pada mati. Ada yang pernah mendengarkan ini di berita? Ya, Masya Allah. Ini terjadi bagaimana kalau bukan karena polar shift tadi? Pergeseran kutub dan mengakibatkan terjadi perubahan cuaca. Liputan pernah memberitakan langsung berita dari Canberra. Begitu juga dengan kompas.com memberitakan. Ya. Bahkan di saat yang sama, Bapak Ibu yang mati Allah, di saat yang sama, di saat Australia mendidih, justru Amerika membeku. Di saat yang sama, Niagara, air terjun Niagara membeku. Ini fakta curug Niagara, air Niagara membeku. Di saat Australia di bawah, memanas, Amerika membeku. Ini polar shift. Pergeseran kutub, efeknya pada perubahan musim. Dan apalagi yang terjadi, ini makin mendekat, gravitasinya kan tinggi. Maka medan magnetnya akan menarik magnet bumi. Di saat itulah magnet bumi tersedot. Bumi ingin mempertahankan posisinya agar tidak tertarik dan menabrak benda langit ini. Karena benda bumi ini gravitasinya akumulatif dengan planet yang lain kan. Sehingga terciptanya orbit. Maka bahkan BMKG pernah merilis. Dan makin dekat benda langit ini maka gempa bisa makin besar. Bayang bagaimana 15 skala Richter. Dan pada saat itu terjadi kebejatan moral manusia makin menggila. Bahkan LGBT akan merebak di mana-mana. Sekarang ada RUU strip KS yang intinya memberikan legalitas kepada pelaku LGBT dan perzinahan. Apa hukuman LGBT? Ya LGBT lagi. Longsor, gempa, bumi, dan tsunami. Itu lagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah kemudian, ketika itu bumi tersedot, ketika bergetar, nah saat itu karena tertarik energinya, maka akan terjadi perubahan relief bumi. Akan muncul dua energi, epirogenesia, yang akan mengakibatkan gunung-gunung meletus. Akan ada pergerakan lempeng bumi. Di saat itulah energi kita akan keluar lepas tertarik oleh. Dan kalau matahari sudah terbit dari barat, itu tandanya pintu tobat. Inna Allah fataha baban ada usabauda amma ditobah. Sesungguhnya Allah akan membukakan pintu. Akan Allah bentangkan pintu itu qoblal maghribi sebelum maghrib. Sebelum matahari terbit dari barat. Aradu sabuna amma. Allah bentangkan 70 tahun bagi manusia untuk bertobat. La yuglikuhu. Pintu ini tidak akan ditutup. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari arah. Bukan timur, barat. Dari arah terbenamnya. Dari arah barat. Bapak Ibu. Itu tanda pintu tobat. Jadi kalau yang mau tobat, tobatlah sekarang. Yang mau hijrah, hijrah sekarang. Yang mau nikah, buat sekarang. Baik, kembali ke sini. Ini gimana ini? Udah jam 9 kurang seberapa? Ini dibahas? Baik. Nah, kembali ke sini. Jadi Rasulullah tadi menyebutkan negeri Syam. Sebentar, ini gak ada operator ya. Ada yang mau jadi operator? Nah, Rasulullah menyatakan begini. Wa la ilaha illallah, kata Rasul. Ini terbangun di malam hari ya. Rasul terbangun di malam hari. Lalu beliau berkata, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ilun arabi min syarin kodik taroba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Putihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mislah hadi. Telah terbuka lubang ya'juj ma'juj sebesar ini. Zainab binti Jahsyin kemudian berkata, Qala ya Rasulullah, kutu aku berkata, Ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun, apakah kami akan binasa juga sementara ada orang-orang soleh di antara kami? Naam. Qala naam. Ida kasarul khobas, benar. Kita pun akan binasa jika kemaksiatan merajalela di mana-mana. Dan kita diam saja. Ingat Bapak Ibu, yang maksiat memang tetangga kita, yang LGBT tetangga kita. Tapi kalau kita diamkan, azab bukan hanya menimpa mereka, kita juga kena. Rasulullah SAW pernah menegaskan, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul ammah bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha tinggi tidak menyiksa satu kaum hanya kemaksiatan segelintir orang saja. Lah yang maksiat segelintir orang, ya mereka yang diazab. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ayyunkiru, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Pala yungkiru, tapi mereka tidak mengingkarinya. Mereka diam saja. Biarkan ada tetangga kita kan bayar da batur, orang cicing tong ikutan. Apa kata Rasulullah? Faida fa'alu dalika. Kalau mereka membiarkan kemaksiatan itu terjadi, padahal kita tahu dan kita bisa merubahnya, kita diam saja. Adzaballahu adzaballahu al-khassata wal 'ammah. Allah akan menyiksa kaum yang maksiat, segelintir orang yang maksiat, dan kaum yang membiarkan maksiat itu terjadi. Lihat Lombok, kok masjid bisa hancur? Padahal di dalamnya ada yang sedang sholat ya, sampai ada yang megang begini. Tapi juga ada yang tertimpa masjid dan sholatnya belum selesai, dan mereka meninggal dunia. Ada yang selamat dua hari terkubur di sana, tertindih ibu bapak. Kok bisa lagi sholat menyembah Allah gempa terjadi? Karena sholat. Kok itu mungkar di pinggir masjid dibiarkan? Sekali lagi, jangan membiarkan mereka, karena azab pun akan menimpa. Baik, kembali ke laptop. Ini bukan empat mata bapak ibu. Gimana, masih ada waktu? Ya, ibu-ibu masih ada waktu? Lanjut, masya Allah, dilanjut ya. Sampai mana tadi? Oh, baterainya mau habis kan? Baterainya mau habis, tolong ada kang, ada laptop. Bapak ibu rahmati Allah, kita akan membahas segi Arab sekarang. Siapakah yang dimaksudkan Arab oleh Rasulullah SAW? Bapak ibu tolong sebutkan. Bagi kita Palestina Arab bukan? Arab. Suriah? Arab. Mesir? Arab. Irak? Afghanistan? Yaman? Libya, Tunisia, Irak. Bagaimana kondisi negara-negara itu? Hancur kan? Saya perlihatkan Bapak Ibu. Ternyata sebelum terjadinya genosida bantaian di Suriah, Vladimir Putin alirkan minyak Suriah ke Rusia. Amerika kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. Vladimir Putin ternyata sudah bekerja sama dengan Bashar Assad untuk mengatasi gelombang protes dari warganya. Konflik Suriah 2011 dimulai dari protesnya para pelajar yang menobijakan rezim Bashar Assad yang dinilai ganjil dan zalim. Mereka membuat grafiti di pinggir-pinggir jalan. Lalu Bashar Assad merasa tersinggung, lalu dia mengirimkan pasukan khusus menculik para pelajar tadi. Lalu mereka diculik dan disiksa. Di antara mereka ada yang dimutilasi, Bapak Ibu. Begitu orang tua mereka tahu kalau anak mereka diculik pasukan Bashar Assad, berita dari teman-temannya, maka terjadi gelombang demonstrasi meminta agar anak-anaknya dikembalikan. Ya, anak-anaknya dikembalikan. Bukannya didengar dan disambut, mereka malah diberondong dengan senjata peluru tajam. Sehingga terjadilah konflik berdarah. Itu awal mula terjadi. Maka pembantaian berdarah pun terjadi pertama kali di Dar'a. Ini oleh-oleh kami dari Suriah. Mau saya perlihatkan? Waktunya masih cukup? Kita baru bahas Suriah ini. Ya. Ini awal mula tragedi menimpa Suriah. Dina berdengarnya topik kok ditemu ayah panitia bapak-bapak yang berkata, Ustaz jangan deh, jangan Ustaz. Ustaz. Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Beliau salah satu ulama Arab Saudi. Usianya gak jauh berbeda dengan saya. Akan diagendakan untuk hadir di Jakarta 2015. Kita akan undang untuk ceramah di Istiqlal. Itu salah satu bukti konflik Suriah yang ternyata banyak pihak yang berkepentingan. Ternyata Saudi Arabia pun punya kepentingan. Al-Walid bin Talal, salah satu mahkota yang juga terlibat, ternyata pernah mengirimkan bantuan dana pribadi, mengirimkan kepada pasukan yang dia pilih. Entah dari pasukan rejim, putra mahkota ini. Baik, Bapak-Ibu, jadi konflik Suriah ini pada akhirnya akan memicu bahwa Allah akan memerangi mereka. Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Ini diperangi oleh Imam Mahdi. Dalam perang pertama Imam Mahdi. Ya. Dalam perang pertama, Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Akan banyak masalah. Perang melawan Bani Kilab ini menyisakan ghanimah yang sangat banyak. Yang namanya ghanimah dibagikan kepada orang Islam. Eropa, Romawi tidak kedapatan. Sakit hati mereka. Nah, mereka berpisah berkhianat. Ketika mereka berpisah, mereka mengangkat salib. Salib menang, salib menang. Umat Islam tersinggung, kata siapa salib menang? Kami yang ikut berperang juga. Disuntrungkan dah. Didorong, jatuh ke jurang, mati dah. Maka yang orang Islam yang mendorongnya pun ditangkap dan dihukum mati juga. Nanti itulah berkhianat Bani Rum, mereka berpisah dari umat Islam. Mereka membuat multinasional, koalisi multinasional. Kasami'una tahta samanina roya. Mereka, Bani Rum ini, pada akhirnya bersekutu dalam 80 bendera, 80 panji. Satu bendera itu 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 960.000 kan? 1 juta. Inilah yang kemudian mereka menguasai Konstantinopel, kata Rasulullah. Ini menguasai Turki sekarang. Pertanyaannya, kemana Erdogan? Ketika Turki di sini, hum yanziluna fil a'maq aw bidabik, mereka turun di a'maq atau di dabik. Mana a'maq atau dabik? Ini saya perlihatkan. A'maq atau dabik. Ya, mereka akan menguasai a'maq atau dabik. Ini a'maq dabik Turki. Nah, mereka menguasai Turki yang saya tidak tahu bagaimana Erdogan. Kalau memang ini terjadi di zaman kita. Bapak Ibu, popularitas Erdogan sekarang sudah mulai turun. Ankara dan Istanbul sudah mulai ada partai apa kelompok yang mulai sudah menggeser reputasi Erdogan. Ini berita yang saya dapatkan dari seseorang yang berada di Turki. Ya, anak saya sendiri, beliau kuliah di sana, memberitahukan sekarang elektabilitas Erdogan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Maksudnya kalah polling suara Erdogan. Nah, pertanyaannya lalu kemana Erdogan? Keberadaan orang-orang anti Erdogan ini yang membuka masuknya Bani Rum ke Turki. Dan umat Islam berada di Suriah saat itu, di Aleppo. Terjadi ada perang yang saat itu perang bertemu dengan sangat dahsyat. Dan itu pula perang nuklir terjadi. Saya ada simulasi tentang perang nuklir. Tapi kalau saya tayangkan, kita selesai jam 10 malam. Ada analisa perang nuklir, Bapak Ibu. Yang ini memicu terjadinya perang dunia ketiga. Nah, perang nuklir ini adalah perang nuklir penghabisan. Kenapa? karena umat Islam kemudian pada saat itu akan merebut Konstantinopel dari mereka di bawah pimpinan Al-Mahdi. Al-Mahdi telah muncul sejak kita perang melawan Jazirah Arab, karena Raja Syam akan mati di tangan Al-Mahdi. Dan Raja Syam adalah Raja Arab yang terakhir kalahkan. Summa tagzuna ruh wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Eropa dan Allah memenangkannya untuk kalian. Akhirnya ini pun kalah. Ketika ini kalah, maka Israel pun akan kehilangan. Di masjid bermenara putih itu, Sarkia di Maskot, Rasulullah menara putih itu cuma di Aleppo. Dan itu bernama Masjid Umawi. Masjid bermenara putih. Seperti apa masjidnya? Ini masjidnya. Ini masjidnya. Di saat itulah turun Nabi SAW. Ketika Nabi SAW turun, itu di menara putih. Dan ini menara putihnya. Ini di Masjid Umawi. Semua ulama ahli hadis menyatakan, terutama ulama Suriah, ini menara Isa bin Maryam. Ini alasan Suriah dihancurkan. Kenapa? Mereka yakin, sebagaimana kata-kata Rasulullah, ini akan menjadi tempat turunnya Nabi SAW untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Sementara mereka ini adalah musuh-musuh Islam. Betul? Maka Suriah dihancurkan. Dengan tujuan biar Nabi SAW enggak jadi turun di Suriah. Emang kalau Suriah hancur, turunnya di mana? Di Bogor, Bapak Ibu. Turun di Bogor. Siap menyambut Nabi SAW. Ini udah warnanya putih ini. Ada menara putihnya enggak begini? Bapak Ibu, kemudian turun di Masjid Menara Putih, Imam Mahdi berkata, Ali Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemari Nabi Allah, imami kami salat. Maka kami Nabi, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Dikira Imam Mahdi Nabi bisa mau jadi imam, ternyata tidak. La taqaddam hadhihi uqimat salat. Enteka harum. Enteka harum. Hadhihi uqimat salat. Salat ini dikumandangkan untukmu, Ibrahim. Subhanallah. Inilah mulianya generasi akhir zaman. Nabi saja makmum di belakang orang yang memimpin penegakan sunnah Rasulullah di akhir zaman. Silakan buka Quran surat Ali Imran 8182. Itu jawaban kenapa Nabi bisa menolak menjadi imam salat. Setelah salat selesai, setelah salat selesai, Nabi bisa mengatakan iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Rasulullah SAW menyebutkan, harumnya inna khairi jasadi, inna taibu hariha jasadi Isa bin Maryam. Tasat sumu ila tarfin nazar. Harumnya tubuh keringat Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Wa idha yasumuhumul kafirun. Dan jika orang kafir mencium wanginya keringat tubuh Nabi Isa, matu baktatan, mati mereka tiba-tiba. Begitu pintu masjid dibuka, harum tubuhnya Nabi Isa salib tadi menghantam pasukan yang 70.000 tadi. Plok plok plok plok plok plok plok, ngentep siga pedang. Sisanya mereka lari tunggang langgang, dikejar sama kaum muslimin. Atau walau yahtabi ummi waras syajar wa hajar, takulu syajar wa hajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, ya ibadallah, ya muslim, ya mu'min tal, fil warai lahud, uktulhu. Muslim kan dia, iya orang Yahudi kan dia, bunuh payahan dia, makan dia. Illa gorkod, kecuali pohon gorkod. Fa innaha syajaratul yahud, karena dia adalah pohon Yahudi. Dajjal begitu melihat Nabi Isa ada di dalam masjid, merinding dia, keringatnya bercucuran dengan deras. Wah, malaikat mautku sudah datang. Ari dia. Rasulullah menyebutkan, andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal, cuma dilihat aja, dia akan mati binafsi. Mata binafsi. Lau yasrukuhu. Andaikan Isa bin Maryam membiarkannya, dia akan mati dengan sendirinya. Pelongkan wala Isa bin Maryam, payah seorang ngantes Dajjal. Tapi Allah berkehendak agar Isa bin Maryam mati, membunuh Dajjal. Beliau membunuh Dajjal dan Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Kejar tuh Dajjal. Lari ke barat, ayah Dajjal, ada Nabi Isa di barat. Lu gening ayah, lompat ke Bogor, gening ayah di Bogor. Lompat ke Bandung, ayah di Bandung. Bingung dia. Hingga akhirnya dia kelelahan dan terdampar di pintu Lut. Di mana pintu Lut? 13 mil timur Tel Aviv. Dan di manakah pintu Lut Tel Aviv tadi? Ada satu pintu di pintu Lut. Di Lut, daerah Lut. Timur Tel Aviv. Dan itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini Rasulullah menyatakan, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota di kota Smil Timur Tel Aviv. Ya, kita tidak bisa memasukinya, hanya lewat saja, ya Bapak Ibu. Tapi ternyata di dalam ada sebuah pintu yang menarik. Rasulullah menyebutkan di pintu Lut, di Lut ada sebuah pintu gerbang yang menarik Bapak Ibu. Apakah pintu gerbang ini yang dimaksudkan Rasulullah? Ini di pintu Lut. Jika benar nanti Dajjal dibunuh Nabi Isa di pintu ini, maka tiga agama besar dunia hancur. Yahudi yang menunggu-nunggu Mesiah, Tuhan-Tuhan mereka, akan menyesal mereka. Ternyata Tuhan yang mereka tunggu-tunggu mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula Nasrani yang menunggu-nunggu Yesus Kristus ternyata mati. Dia adalah sosok yang sama, Dajjal, mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula Al-Mahdi Al-Muntazor yang ditunggu-tunggu kaum Majusi akhir zaman, ternyata mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Inilah peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi. Apakah ini terjadi 5 tahun ke depan? Kan tadi kita hitung satu periode lagi. Kalau ini terjadi 5 tahun ke depan, Allahu Akbar. Betapa beruntungnya kita hidup di akhir zaman. Ya usunah, menghidupkan sunnah di zaman ini. 100 kali pahala mati syahid. Baik Bapak Ibu, itu beberapa akan peristiwa akhir zaman. Dan saya tutup dengan satu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Boleh? Ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu, berita gembira inilah yang membangun One Ummah Movement. Karena kami Ashabul Kahfi, pemuda bukan? Ashabul Uhd, berguru kepada syaitun untuk menjadi tukang sihir, malah bertemu dengan Tolhah, dia menjadi beriman, wahid sejati. Akhirnya Najran masuk Islam, Raja Jahdun marah, dibakar hidup-hidup Ashabul Uhd karena seorang pemuda mengislamkan satu negara. Lihat pula Muhammad Al-Fatih, pemuda, 1453 Masehi, tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, siapa yang membukakan pintu untuk Rasulullah hijrah Madinah? Mus'ab bin Umair, usia 22 tahun. Dia tinggalkan harta kekayaannya di Mekah. Dia tinggal cinta kasih ibunya. Dia tinggalkan idola gadis-gadis Mekah pujaannya. Dia demi Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Pertanyaannya, negara mana yang akan dipilih Allah untuk memicu kebangkitan Islam? Kita lihat yang satu ini. Hadis Rasulullah SAW. Pernahkah Rasulullah menyebutkan Indonesia? Rasulullah tidak pernah menyebut Indonesia. Tapi Rasulullah menyebutkan merah dan putih dalam hadisnya. Ini hadis Rasulullah SAW. Saya temukan dari Sahih Muslim, Syarasyah An-Nawawi. Rasulullah bersabda dari Sauban, annahu sami'a Nabi SAW yakun. Sauban mendengar Rasulullah bercerita, innahu fi, sungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Sekali lagi, innallaha rabb, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Berarti bumi awalnya bulat apa datar? Bulat dibikin datar, sehingga terlihat lam yahtarakumullah liqiyam haddin, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, tinggal kita. Jadi panasnya geopolitik kita saat ini, kecurangan demi kecurangan terjadi menimpa kita umat Islam. Ini cara Allah menguji kita, uji kelayakan, layakkah kita memimpin dunia. Apa jawaban kita? Jika Allah ternyata memilih kita untuk memimpin kebangkitan Islam, siap atau tidak? Yakin? Sanggup menunjukkan pada dunia kalau kita siap memimpin kebangkitan Islam. Dan itu para pemuda yang ada di garda terdepan, betul? Takbir. Demi Allah, ini yang akan kita buktikan Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan ke seluruh Indonesia. Saya sudah menyampaikan ini demi Allah, tolong saksikan. Teman-teman saya sudah menyaksikan. Ini akan kita buktikan. Kalau jika Allah menakdirkan Indonesia memimpin kebangkitan Islam, jika memang merah putih itu Indonesia, kami siap untuk bangkit memimpin itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah yang kemudian membuat kami membangun One Ummah Movement. Kami harap ini menjadi lembaga, karena kami harus melembaga agar kami tidak liar. Ini yayasan kami bikin, agar kami resmi, kami bikin One Ummah. Kami sudah bertekad untuk keliling Indonesia. Maka setiap akhir pekan, saya waktu keluar dari rumah, saya keluar dari Bandung, dan ini sudah kota yang kesekian saya kunjungi. Ini seluruh Indonesia insya Allah Bapak Ibu. Dan ini akan kita sampaikan. Kondisi kita akan kita sampaikan ke saudara-saudara kita di Palestina, Jordan, dan Mesir. Kita akan satukan mereka untuk membantu kebangkitan Islam. Bapak Ibu, makanya kami One Movement. Kang, mana tim? Kang Kurnia, sudah dapat izin? Sudah dapat izin, ini ada tim Sunduk dari One Ummah Movement, Bapak Ibu. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau berkontribusi kepada kami. Misal kalau kami One Ummah Movement bersama dengan Dewan Pembina. Dewan Pembinanya adalah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, Babe Haikal Hasan, dan juga ada Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, beliau juga sama-sama menjadi Dewan Pembina One Ummah. Kita bertekad Bapak Ibu untuk membawa merah putih ini memimpin kebangkitan Islam. Saya sudah menghubungi beberapa saudara kita yang sekarang sudah kembali ke Palestina. Mereka siap untuk bergabung bersama kita jika kita nanti hijrah ke sana. Karena apa? Nanti akan terjadi hijrah sesudah hijrah kata Rasulullah. Hijrah apa itu? Hijrah menjelang kebangkitan Islam. Kemana? Ke Suriah dan Palestina. Suriah dan Palestina akan menjadi negeri teraman dan Madinah akan chaos. Sekarang sudah terlihat chaosnya Mekah Madinah. Demikian Bapak Ibu, ini artinya kebangkitan Islam tidak lama lagi. Maka saya mengajak masyarakat Bogor, yuk kita bersatu, kita sambut kebangkitan Islam. Jika memang Allah menakdirkan kita Indonesia, kita siap berkorban untuk menunjukkan kita merah putih siap memimpin kebangkitan Islam dunia. Allahu Akbar. Baik, itu barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah ada kutipan saya pribadi dan yang saya beristighfar kepada kalian. Ada satu topik dari kami kenang-kenangan. Baik. Baik Bapak Ibu. Sebutkan salah satu nama atau nama dari pemimpin negara yang ternyata langkahnya, terobosannya mampu mengalahkan Vladimir Putin dengan Rusia rayanya, ide Rusia rayanya, mengalahkan Benjamin Netanyahu dan Amerika dengan The New World Order-nya, dan negara ini sudah datang ke bangsa kita. Siapa nama pemimpinnya? Pak, ini MC ini. Oh, Mas, Pak, kesini Pak. Siapa? Xing? Xi Jinping apa Xi Jinping? Nah itu, dari mana? Dari mana? Ah, baik, Alhamdulillah. Nanti Pak masih ada Pak ya. Ini oleh-oleh kami dari Wanubang untuk okay. Masih ada punya Kang Kurnia? Kang Adi masih ada? Oh gak ada, mana tim saya ini? Baik Bapak Ibu, terima kasih Allah. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Bogor siap bergabung? Siap untuk menunjukkan Indonesia siap memimpin kebangkitan Islam dunia? Baik, kita tunggu komando para ulama ya. Kita tunggu komando para ulama. Kita tidak akan bertindak anarkis. Ingat, kita ingin mengulang kejayaan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ingat Rasulullah menyebutkan, akan ada 7 ulama yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi di Tanah Suci Mekah. Dan saya berharap, 7 ulama itu salah satunya adalah Habib Rizik Sihab. Maka saya meminta agar beliau jangan pulang. Ini sudah berkali-kali saya katakan pada teman-teman. Ada teman saya mau berangkat ke sana, tolong sampaikan. Itu pesan. Jika bertahan jangan kembali ke Indonesia. Kenapa? Jika beliau bertahan di Mekah dan Imam Mahdi ada, wakili kami berbaiat kepada Imam Mahdi bahwa kami siap bergabung untuk membangkitkan Islam di muka bumi. Aduh, makin banyak lagi nanti. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas bantuannya dan terima kasih. Dan bukan memperbaiki, mempertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai sebaik-baik Nabi. Hari ini kita berhadapan dengan sang kampion kesesatan, dua sosok yang mengaku Tuhan, betul? Artinya kan siapa pemenangnya, betul? Kita sekarang berada di babak final, menentukan siapa pemenangnya, dan pasti memang pemenangnya adalah Hizbullah, bukan Hizbul Syaitan, betul? Pastikan ketika perang itu terjadi, kita berada di garda terdepan. Karena apa? Jika kita bertahan sampai turunnya Isa bin Maryam, Rasulullah menyebutkan, wajah-wajah mereka akan diusap oleh Isa bin Maryam. Dan Isa bin Maryam akan berkata, anta min ahli jannah, anta min ahli jannah. Nabi Isa mengusap wajah mereka. Pastikan itu kita yang diusap oleh Nabi Isa. Allahu Akbar! La ilaha illallah! Allahu Akbar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau udah? Kang Andi, tadi ini ada penggalan dana? menikah dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki. Lalu Imam Mahdi meninggal, disalatkan dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam, lalu Nabi Isa meninggal dunia dan dikubur, disalatkan di Masjid Nabawi. Imamnya adalah Al-Qahtani sebagai pengganti Al-Mahdi. Dan Nabi Isa dimakamkan di kuburan di samping kuburannya Umar bin Khattab. Jadi berjejer kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Nabi Isa. Itu di Madinah, di Masjid Nabawi. Nah, kemudian Al-Qahtani memimpin tidak lebih dari 1 tahun, lalu Allah mencabut nyawa orang beriman semuanya dengan sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah. Saking halusnya, tidak terasa kalau angin ini mencabut nyawa orang beriman, maka tidak tersisa orang beriman satupun walaupun imannya sebesar biji sawi. Maka yang tersisa di muka bumi adalah manusia yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Para sahabat bertanya, apakah tidak ada orang Islam saat itu Rasulullah? Oh, banyak orang Islam. Lakina imanuhum la yujabi juhanajiruhum. Tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Apalagi hati. Iman mereka nyangkut di pangkat dan jabatan, walaupun sebatas wakil. Dan iman mereka bisa dibeli dengan satu bangsa yang kaya raya. Iman mereka bisa dibeli dengan uang dari sebuah bangsa yang kaya raya. Itu kata Rasulullah. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Mudah-mudahan saat itu terjadi, kita sudah tidak ada. Itu barangkali jawaban dari saya. Ya, jadi Islam tegak di masa Al-Mahdi menghancurkan, membunuh Dajjal. Di saat itulah Islam tegak. Ya. Sudah selesai? Oh, ada satu lagi? Masih banyak, cuma yang live boleh nggak? Ahwat? Ahwat ada yang mau bertanya? Oh, Pak Ahwat. Barusan dari Iwan. Live lagi, saya bertanya. Bapak, apa tidak ada? Bapak silakan. Ini ada bapak yang bertanya. Oh, ada apa ternyata pak? Ada apa yang bertanya pak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang lagi, Bu. Jadi satu termin lagi nih, 2 jam lagi. Baik, Bapak. Terima kasih Ibu sudah menjawab. Saya minta bantuan. Alhamdulillah. Boleh saya pinjam uang 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 dan 2.000? Bisa cepat? Ya, saya pinjam. Ini saya tunjukkan bahwa ini tidak lama lagi kapitalisme akan hancur. Ketika Amerika hancur, maka uang kertas tidak lagi digunakan. Ya, saya yakin ketika Amerika hancur, Imam Mahdi kan sudah ada. Nah, di saat Imam Mahdi dibaiat, saat itu adalah kehancuran uang kertas. Kenapa demikian? Karena kapitalisme inilah menjadi biang kerok dari munculnya uang kertas. Baik, Bapak Ibu. Ada yang 2.000? Ya. Enggak usah, enggak apa-apa. Baik. Bapak Ibu, rahmati Allah. Di antara uang-uang ini, mana yang nilainya paling tinggi? Wah, apal lu beremui. Mereka menciptakan inflasi, menjatuhkan negara kita. Dan kursnya dolar. Kenapa harus dolar? Nah, saya butuh 2 jam untuk membahas dolar. Itu mata uang Dajjal. Baik, Bapak Ibu. Ini inflasi. Padahal baru 30 tahun yang lalu. Baru 30 tahun lalu. Sekarang sudah paling dikasihin ke uang parkir kan? Parkir motor. Mobil 5.000. Udah gak mau dikasih ini. Nah, baik. Ini ribanya. Kemudian, siapa yang membuat uang kertas? Apakah Menteri Keuangan? Pernah melihat ada tanda tangan Presiden dan Menteri Keuangan? Enggak ada. Ini Bank Indonesia yang mencipta, yang membuat. Dan Bank Indonesia tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Tanggung jawabnya kepada IMF. Siapa IMF? Siapa IDB? International Development Bank. Itu mereka. Kaum super kaya. Yahudi, Joe Soros. Itu yang mereka menggerakkan. Kemudian, yang dibuat pemerintah kita adalah melalui sidang pleno DPR MPR RI menghasilkan RAPBN, betul? RAPBN itu hanya anggaran dan jumlah angka sekian. Diserahkan kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia lalu mencetak uang sejumlah RAPBN, betul? Lalu diberikan uang itu kepada pemerintah. Itu berarti hutang pemerintah kepada Bank Indonesia. Apakah pemerintah membayarnya cash? Tidak. 5 tahun periode. Salam. Dari mana, Li? Ya, berikan domba biasa. Kamu ini memang orang yang paling hebat cari domba. Domba kamu ini bagus, Li. Boleh aku beli? Aduh, maaf. Ini punya Rasulullah. Saya disuruh sama Rasulullah. Ah, kamu bisa beli lagi. Aku beli 2 dinar. Kamu beli berapa? 1 dinar. Aku beli 2 dinar. Kamu ridho? Iya, ridho. Kamu bisa beli lagi. Dapat tua nanti, kan? Ya udah tuh. Ridho ya? Ah, Ali dapat 2 dinar. Balik lagi. Dapat berapa domba? 2 domba. Balik ke Rasulullah SAW. Loh, kok dombanya 2? Kan aku kan hanya ngasih 1 dinar. Nah, diceritakan tadi ada sobat yang membeli 2 dinar. Aku balik lagi, maka dapat 2 domba. Ah, subhanallah. Berkah kamu, Li. Yuk, kita sembelih, kita makan sama-sama. Disembelih. 14 abad yang lalu, domba 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar berapa? Sekarang 3 juta. Kurs emas 700 ribu per gram. Dinar sekarang 1 juta. 3 juta. 1 dinar 3 juta. Dulu domba 3 juta. Sekarang 3 juta kebeli domba tidak? Ada inflasi tidak? 14 abad dinar tidak berubah. Ketika Imam Mahdi memimpin, kita akan kembali kepada dinar dirham. Sekarang sudah ada insya Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Saya menyarankan Bapak Ibu. Itu test water. Siap-siap. Kalau Bapak Ibu tidak mengalihkan ke emas ketika teknologi ini akan mereka manipulasi oleh, ini akan diperangi oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkannya setelah perang melawan Dajjal. Karena mereka akan menjadi pasukan pembuka Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan ditumbalkan oleh Ya'juj Ma'juj untuk menghadapi umat Islam. Innakum satabzuna Turka. Kalian akan memerangi Turki. Turki maksudnya Cina. Dorol A'yun, Jurudum Ahmar, Zumfal Unuf, Wawujum Kalmajin Mutrafa. Itu setelah Dajjal dibunuh. Menurut persepsi itu Bu, nah, nanti umat Islam kemudian menang, ghanimah melawan ini banyak sekali. Di Indonesia saja 72% tanah milik mereka. Ghanimah di mana-mana. Lalu kemudian umat Islam diperintahkan masuk ke dalam rumah. Masuk kalian ke dalam sebuah gedung. Kenapa? Ya'juj Ma'juj akan turun melawan kalian. Nabi Isa tidak berani menghadapi Ya'juj Ma'juj. Maka bersembunyilah di balik dinding. Tidak ada yang keluar sampai subuh tiba. Ya'juj Ma'juj turun dengan waktu yang sangat cepat dari dataran tinggi. Tidak ada manusia yang tersisa kecuali akan dihabisi oleh Ya'juj Ma'juj. Lalu Ya'juj Ma'juj berkata, semua penduduk bumi sudah kita habisi. Padahal masih ada kaum muslimin yang bersembunyi di bawah pimpinan Nabi dan Imam Mahdi. Lalu seseorang dari Ya'juj Ma'juj melemparkan tombak ke langit. Maka tombak tadi kembali dengan berlumuran darah. Penduduk langit pun sudah kita bunuh. Ayo rame-rame. Lalu mereka rame-rame melemparkan tombak ke langit. Lalu tombak-tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Di saat itulah Allah menghukum Ya'juj Ma'juj. Turunnya ulat. Hujan ulat menimpa mereka. Lalu mereka merunduk. Matak jami'an. Kod matu jami'an. Bersaksilah wahai kaum muslimin. Keluarlah kalian. Ya'juj Ma'juj sudah mati semua. Begitu Bu. Di saat itulah kemudian mati. Saking tidak adanya saking makanan saat itu makmur luar biasa. Ya'juj Ma'juj pun dimakan sama kambing-kambing kita.